Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Rejo dan pendengar setia radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku yang berjudul Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih membaca perkataan Ad-Dahabi berkenaan dengan masalah niat dalam menuntut ilmu. Qala rahimallahu ta'ala, wa qawmun tolabuhu biniyatin fasidah. Dan ada sejumlah orang yang belajar agama, menuntut ilmu agama dengan niat yang rusak, yaitu karena motivasi dunia, supaya mendapatkan sanjungan dan pujian. Maka untuk mereka apa yang diniatkan? Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghaza, siapa yang berperang, yanwi dan dia berniat dengan perangnya tersebut untuk iqalan, mendapatkan ghanimah berupa seekor kambing atau anak kambing. Falahu manawa, maka untuknya apa yang diniatkan. Catatan kaki, hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi, An-Nasa'i dari Ubadah ibn Samit dengan redaksi dalam Musnad Imam Ahmad, man ghaza fi sabilillah wala yanwi ila iqalan falahu manawa. Siapa yang perang di jalan Allah namun dia tidaklah berniat kecuali mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, semisal seekor kambing, maka untuknya apa yang dia niatkan. Wa tarahadha darba, dan ai hadzal naw'a, maka anda lihat orang jenis ini yang belajar agama karena niat untuk disanjungan agar disebut-sebut sebagai ustaz atau yang lain, karena mencari pujian manusia alias karena dunia. Lam yastadi'u binuril ilmi, mereka tidaklah memanfaatkan cahaya ilmu. Wala lahum maq'un fin nufus, tidak pula mereka itu perkataannya punya pengaruh dalam jiwa. Demikian juga ilmunya tidaklah memiliki hasil buah yang besar dalam sisi amal. Padahal wa innamal alimu man yakhshallaha ta'ala. Seorang yang berilmu yang sejati adalah orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia buktikan dengan kesungguhan dia mengamalkan ilmunya. Maka dari perkataan Adz-Dzahabi di sini kita jumpai bahasanya, di antara faktor dan di antara sebab terpenting kenapa orang belajar namun atau orang yang nampaknya belajar agama namun tidak ada perubahan amal yang signifikan pada dirinya, di antara sebab pentingnya, faktor pentingnya adalah karena niat yang kurang lurus dalam belajar. Karena jika seorang itu niatnya dalam belajar agama adalah niat yang lurus, niat untuk memperbaiki diri, maka ketika dia mendapatkan pengetahuan dalam majelis yang dihadiri, maka dia akan segera segera mengamalkannya. Ya, maka ini di antara sebab terpenting kenapa ilmu tidak berbuah amal adalah rusak niat. Wa qauman, dan sekelompok orang mendapatkan ilmu dan mereka menduduki al-manasib, sejumlah jabatan, jabatan duniawi, lalu mereka berbuat zalim. Mereka tinggalkan takayyud, mengikatkan diri dengan ilmu, mereka lakukan berbagai macam dosa besar dan perbuatan keji, fatubban lahum. Maka celakalah orang yang semacam itu, famaha ula'i bi ulama. Mereka semacam ini, orang semacam ini bukanlah orang yang berilmu. Wa ba'dahum, dan sebagian orang tidak bertakwa kepada Allah berkaitan dengan ilmunya. Bahkan raqiba al-hiyalah, jamak dari hilah, dengan ilmunya tersebut dia kemudian melakukan berbagai macam hilah. Karena pengetahuannya tentang berbagai macam hal yang detail dalam agama, maka itu mah dimanfaatkan untuk ngakali agama. untuk melakukan hal yang haram namun dengan kesan halal. Wa afta bi rukhas, dan dia pun memberikan fatwa dengan ar-rukhsah. Ar-rukhas jamak dari rukhsah, dan rukhsah dalam bahasa para ulama itu ada dua macam. Ada rukhsatus syariah dan ada rukhsatul ulama. Ya, kalau rukhsatus syariah artinya ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan berkenaan dengan hukum-hukumnya. Ketika safar maka tidak harus ya, berpuasa, kemudian dituntunkan untuk mengqasar salat. Nah, maka itu rukhsatus syariah. Kemudian yang kedua adalah rukhsatul ulama. Itu adalah pendapat-pendapat yang ringan, yang enteng-enteng, yang dimiliki oleh sejumlah ulama karena ketergelinciran mereka, kekeliruan mereka. Dan di antara perbuatan yang sangat tercela dalam Islam adalah tatabbu' ar-rukhas, mencari-cari pendapat ulama atau pendapat ustaz, pendapat guru ngaji yang enak untuk kemudian diamalkan, karena cari yang enak. Bukan cari yang kuat dalilnya, yang mantap penjelasannya, namun yang paling enak diamalkan. Lalu orang tersebut dan rukhas yang dimaksudkan di sini adalah rukhasul fuqaha. Maka kemudian dia yang dia fatwakan adalah yang enteng-enteng dia carikan kalau ada orang yang tanya, supaya dia disenangi oleh publik, maka semangatnya adalah cari dan memilihkan pendapat yang enteng-enteng yang dimiliki oleh para ulama, padahal itu terjadi karena ketergelinciran mereka. Dan orang ini tahu kalau itu sebenarnya salah dan keliru, namun bukan karena dia yakini itulah pendapat yang tepat, bukan dia karena yakini itulah pendapat yang paling kuat dalilnya, namun karena memang sengaja supaya disenangi oleh publik, maka dia carikan pendapat yang enteng-enteng. Warawa kemudian asada minal akhbar, dan dia riwayatkan hadis-hadis yang jeleneh, hadis-hadis yang aneh-aneh, ya rata-rata adalah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wa ba'dhum, dan sebagiannya lancang terhadap Allah sampai membuat hadis palsu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala merobek kehormatannya dan Allah hilangkan ilmunya. Jadilah ilmu tersebut bekalnya menuju neraka. Waha'ula mereka semua yang, waha'ulail aqsam, mereka semua macam-macam orang yang tadi disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Semua mereka arwa minal ilmi syai'an kabiran. Mereka adalah orang yang memiliki banyak ilmu. Watadalla'u minhu fil jumlah. Dan secara global fil jumlah mereka adalah tadallau minhu. Tadallau diambil kata-kata dila' yang artinya tulang rusuk. Tadallau artinya penuh hatinya dengan ilmu. Penuh dadanya. Maksudnya di sini minhu dengan ilmu. Maka berbagai macam jenis manusia yang beliau ceritakan di atas adalah semua mereka orang yang berilmu. Lebih gawat lagi, ini yang akan beliau ceritakan selanjutnya. Fakhalafa min ba'din khalfun. Dan datang setelah mereka generasi yang jelek. Bana naqsuhum fil ilmi wal amal. Sangat jelas kekurangan mereka dalam ilmu sekaligus dalam amal. Kalau yang diceritakan tadi, ilmunya masya Allah, cuma amalnya juga masya Allah. Nah, ilmunya masya Allah luasnya, namun amalnya juga masya Allah memprihatinkan. Nah yang ini, ninaqsuhum fil ilmi wal amal. Sudah ilmunya pas-pasan, amalnya juga memprihatinkan. Watalahum, dan setelah itu, masih ada yang lebih parah lagi. Watalahum, dan setelah mereka adalah sekelompok orang yang menisbatkan kepada ilmu secara lahiriah. Namun mereka tidaklah menguasai ilmu selain nazrin yasirin yang sangat sangat sedikit sekali. Namun awhamu, mereka membuat kesan di hadapan publik kalau mereka adalah ulama besar. cuma sekedar pada materi dan ilmu yang dia kuasai sedikit, namun karena kemampuan dalam menata bahasa, kepandaian dalam berbicara, maka dia kesankan bahasanya dia adalah orang yang besar dalam ilmu. Walam yadur fi, dari kata-kata dara yaduru, artinya berputar, dan tidaklah terlintas dalam benak mereka sama sekali bahasanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Mereka tidak merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Karena mereka belum pernah melihat syaikhan, seorang ulama yang bisa diteladani dalam ilmu. Fasaru, maka jadilah mereka orang yang hamjan ro'a, jelata, orang yang tidak bernilai, orang yang tidak berharga. Ghoyatul mudaris minhum, maka maksimal dari guru dan ustad yang diustadkan, yang mengajar dari mereka, adalah mereka yuhasil mendapatkan sejumlah buku yang mahal, namun cuma yakhzunuha, cuma untuk disimpan, ya, tidak untuk diajarkan, tidak untuk diamalkan, cuma untuk disimpan. Wayang durfiha yauman ma, dan dibaca kapan-kapan. Faisahifu ma yuriduhu walayukariruhu, dan dia selawengkan apa yang dia sampaikan dan tidak dia jelaskan sebagaimana mestinya. Nah, ini manusia yang paling rusak dalam ilmu, manusia yang terakhir yang beliau sebutkan, yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi. Fanas'alullaha an-najata wal afwa, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan maaf. Kama qala ba'dhum, sebagaimana perkataan sebagian orang, ma'ana alimun wala ra'aitu aliman, aku bukanlah orang yang berilmu dan aku pun belum pernah melihat orang yang berilmu. Sekian perkataan Adz-Dzahabi di Syiar A'lamin Nubala. Kemudian kembali kita lanjutkan pada kisah Abdullah bin Mubarak dan dermawannya dan sikapnya dalam menyembunyikan amal. Diceritakan oleh Muhammad bin Isa, adalah Abdullah bin Mubarak adalah kathirul ikhtilaf ila tursus. Kathirul ikhtilaf, ikhtilaf ila itu artinya sering bolak-balik. Bolak-balik itu ikhtilafa, ikhtilaf ila. Kathirul ikhtilaf ila tursus. Beliau sering bolak-balik ke satu tempat namanya Tursus. Wa kana yanzulu ariqah fi khanin. Ya, dan dia singgah di daerah Ariqah, Taraqah, fi khanin, dia tinggal di satu tempat yang nampaknya adalah tempat, ya, tempat penginapan untuk para musafir. Nih. Maka di masa silam belum ada bisnis hotel dan semacam itu. Namun ada kemudian satu bentuk amal soleh, yaitu rumah untuk para musafir. Nah, maka sejumlah orang kaya membuat bangunan, kemudian bangunan tersebut disediakan untuk musafir-musafir. Musafir yang kemalaman, ya, maka dia bisa datang ke tempat tersebut, kemudian nanti akan nginap di rumah itu, di tempat tersebut. Itu di antara bentuk amal soleh di masa silam. Tapi itu tidak berbayar, itu gratis untuk musafir-musafir kemalaman. Nah, khan ini nampaknya semacam itu. Fakana sabun yakhtalifu ilaihi, yakhtalif ilaihi artinya bolak-balik. Maka ada seorang anak muda yang sering bolak-balik ke tempat ini. Wayakumu bihawa ijihi, dan beliaulah yang melayani, menservis Abdullah bin Mubarak. Dia tahu di situ ada seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, yang singgah bermalam. Maka ketika beliau tahu ada Abdullah bin Mubarak, maka anak muda ini dan merelakan dirinya, tatawuan, suka rela untuk beramal soleh, berkhidmat, menservis sang ulama. Wa yasma'u minhu al-hadis, dan dia bermaksud untuk belajar hadis dari Ibnu Mubarak sambil ngasih pelayanan, ya, minta untuk diperdengarkan satu dua hadis. Ya, maka dia memberikan, ya, ini Abdullah bin Mubarak butuh apa, butuh ini dan itu, dia yang nyarikan, ya, dan dia minta untuk diajari hadis oleh sang ulama Abdullah bin Mubarak. Qal, kata Muhammad bin Isa, maka Abdullah Mubarak satu ketika tiba di daerah Raqqah, falam yara dzalika syab, namun dia tidak jumpai dan tidak melihat anak muda tersebut. Dan ketika itu beliau tergesa-gesa. Untuk apa? Karena beliau mau berangkat jihad. Fakharaja fin nafir. Nafir, ya, berangkat jihad. Maka beliau kemudian tergesa-gesa karena mau berangkat jihad. Perang fisabilillah. Falamma qafala, maka tatkala qafala iroja'ah. Maka tatkala beliau kembali dari perangnya, dia kembali ke Raqqah, kemudian bertanya tentang anak muda itu. Faqalu, maka orang-orang yang ditanyai memberikan informasi bahasanya dia dipenjara gara-gara utang yang dia miliki. Ya, karena dalam Islam ketika orang itu tidak bisa bayar, jatuh tempo dan tidak bisa bayar, tidak punya duit untuk bayar, maka tidak bisa didenda dengan denda finansial. Karena denda finansial adalah riba, jahiliyah. Oleh karena itu aturan yang ada dan berlaku di tengah-tengah kaum muslimin di masa silam adalah masuk penjara. Sampai orang tersebut melunasi hutangnya. Maka ini jatuh tempo sudah tiba, tidak bayar, sudah ditagih, nunggak, dan dinilai ini tanpa alasan, maka orang yang menghutang akan lapor kepada aparat yang berwenang, maka dan minta agar orang tersebut dijebloskan ke dalam penjara, dan dia akan masuk penjara, dan dia baru keluar setelah utangnya selesai. Ini, itu hukum yang berlaku di kalangan kaum muslimin. Nah, maka kemana orang tersebut, tanya-tanya, maka dapatlah info kalau orang tersebut di penjara. Kenapa? Karena utang yang tidak bisa dia lunasi. Faqala Abdullah, maka kemudian Abdullah bin Mubarak cari informasi, berapa sih mablar jumlah utangnya. Jadi dia dapat info dari sejumlah informan, bahasanya jumlahnya adalah 10.000 dirham. Falam yasal, maka kemudian beliau terus-menerus yastaksi mencari info sedetail-detailnya sampai ditunjukkan kepada sahibul mal, orang yang menghutangi. Fada'a bihi lailan, maka kemudian Abdullah bin Mubarak mengundang orang tersebut untuk menemuinya di malam hari. Dan dia beliau timbangkan untuk orang tersebut 10.000 dirham. 10.000 dirham. Ya, yaitu mata uang perak tentunya. Wahallafahu. Kemudian Abdullah Mubarak menyumpahinya. Bersumpah di hadapannya. Alla yukhbir ahadan madama Abdullah ihayya. Ya, beliau berkata dan beliau bersumpah. Jangan, demi Allah, jangan engkau kabarkan kepada siapapun bahasanya akulah orang yang menebus hutang anak muda tersebut selama Abdullah bin Mubarak masih hidup. Waqal, Abdullah bin Mubarak mengatakan, idza asbahta, jika pagi telah tiba, maka keluarkanlah anak muda tersebut dari penjara. Kemudian wa adlaja Abdullah wa ukhja al-fata min al-habsi. Maka Abdullah berjalan dan anak muda tersebut dikeluarkan dari penjara. Setelah dia keluar dari penjara, ada orang yang berkata kepadanya bahasanya Abdullah bin Mubarak ada di sini dan dia menyebut-nyebut namamu. Waqad kharaja, dan dia telah meninggalkan tempat ini. Namun sekarang Abdullah bin Mubarak telah meninggalkan tempat ini. Berarti adlaja tadi artinya pergi meninggalkan daerah Raqqah. Maka kemudian anak muda tersebut kemudian pergi fi atharihi, mencari jejaknya Abdullah bin Mubarak, falahiqahu, lalu bisa menyusulnya. Alam marhalatain, setelah mengadakan perjalanan sebanyak dua marhalah atau tiga marhalah. Ya, satu marhalah adalah perjalanan satu hari dengan naik unta. Ya, maka kalau dua marhalah berarti setelah dua hari atau tiga hari. Setelah kemudian ngebut selama tiga hari, akhirnya bisa nyusul Abdullah bin Mubarak. Ya, dua marhalah atau tiga marhalah dari Raqqah. Maka setelah ketemu, maka Abdullah bin Mubarak berkata kepada anak muda ini, ya fata aina kunta. Wahai anak muda, di mana engkau berada? Kemarin kau tak cari-cari, tidak ada. Lam uroka fil khan, aku tidak melihat engkau di al-khan, di tempat penginapan. Maka anak muda tersebut mengatakan, iya wahai Abdurrahman, aku terpenjara gara-gara utang. Dan Ibnu Barak bertanya, bagaimanakah sebab engkau selamat dari penjara, kok bisa keluar? Kal anak muda tersebut mengatakan, ada seorang yang datang dan melunasi utangku. Walam a'lam bi, dan aku tidak kenal orang tersebut sampai akhirnya aku dikeluarkan dari penjara. Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, wahai anak muda, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Alama wafaqalaka min qada'i dainika, karena Allah telah memberikan taufik kepadamu dengan melunasi utangmu. Maka orang pemilik harta tadi, orang yang menghutangi anak muda tadi, tidak menceritakan kejadian ini. Di balik siapakah yang melunasi hutang orang ini yang jumlahnya sangat besar. Illa ba'da mauti Abdillah, kecuali setelah matinya Abdullah, setelah matinya Abdullah bin Mubarak. Satu nilai yang sangat besar, 10.000 dirham. Perlu diketahui dalam madhab Hanafi, 10 dirham itu nisab, 10 dirham itu nisab potong tangan. Nisab potong tangan itu 10 dirham. Nisab potong tangan itu 10 dirham. 10 atau 12 dirham. Ya kurang lebih kalau pakai dinar itu ya senilai 1/4 dinar. Nah, ini 10.000 dirham. Maka jumlah yang sangat-sangat besar. Maka lihat bagaimanakah beliau menyembunyikan amal. Beliau, oleh karena itu beliau memilih waktu untuk bertemu dengan orang tersebut malam hari. Agar tidak diketahui amalnya. Dan beliau pun sampai bersumpah di hadapan orang itu. Tolong, ini permintaan saya serius. Tidak main-main, jangan ceritakan pada siapapun siapakah yang melunasi utang orang ini. Dan setelah dia cek ke anak mudanya, betul. Anak muda ini pun tidak diberitahu oleh orang tersebut siapakah yang melunasi utangnya. Tentu anak muda tersebut ketika keluar dia tanya-tanya, siapa yang melunasi utang saya? Namun, ya pokoknya ada hamba Allah di bumi Allah. Nah, padahal nilai yang demikian besar. Maka ini semangat, bagaimanakah semangat? Maka ini menunjukkan dermawannya Abdullah bin Mubarak, rahimallahu taala, dan bagaimanakah semangat beliau untuk mendapatkan al-ikhlas fil amal, ikhlas dalam beramal. Kemudian dari Ja'far al-Hadda, beliau mengatakan, aku mendengar Sufyan ibn Uyainah mengatakan, idza wafaqat sariratu al-alaniyah, jika amal ketika sendiri itu sama dengan amal ketika di depan banyak orang, fadzalikal adlu, itulah adil. Wa idza kanat as-sarirah, namun jika amal ketika sendiri, ketika di dalam kamar sepi sendiri tiada siapa-siapa, itu ternyata amalnya lebih afdal, lebih bagus minal alaniyah, dibandingkan amalnya ketika dilihat oleh banyak orang, ketika duduk bersama kawan-kawan, ketika di masjid, fadzalikal fadlu, maka itulah istimewa. Itulah istimewa. Wa idza kanatil alaniyah afdal min as-sarirah. Namun jika ketika amal ketika di depan banyak orang itu ternyata yang lebih bagus. Ketika amal sendiri di kamar, ketika tidak ada siapa-siapa. Atau ketika kemudian wisma sepi, tidak ada siapa-siapa, pada pulang semua. Maka ketika itu kemudian dan malas-malasan ke masjid, namun ketika temannya banyak rajin ke masjid. Fadhalikal jaur, itulah zalim. Itulah musibah. Itulah musibah. Itulah indikator tidak ikhlas. Itulah indikator tidak ikhlas. Derajat ikhlas adalah ketika sendiri itu sama dengan ketika di depan banyak orang. Itu ikhlas. Itu terpuji, adil. Sikap yang adil, itu sikap yang terpuji. Itulah ikhlas. Dan orang yang lebih mulia, lebih dari ikhlas, manakala ketika dia sendiri, sepi, tidak ada siapa-siapa, itu lebih bagus ketika dibandingkan amalnya ketika di masjid, ketika di depan teman-teman pengajiannya, ketika di depan banyak orang. Nah, itulah manusia istimewa. Dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ada yang bertanya kepada Hamdun ibn Ahmad, kenapa perkataan ulama salaf itu lebih manfaat, lebih berkesan dibandingkan perkataan kita? Maka salafnya di sini mungkin sahabat atau tabi'in. Maka jawaban Hamdun ibn Ahmad, karena mereka berbicara, mereka ngisi pengajian itu untuk mulianya Islam. Dan untuk selamatnya diri. Dan untuk mendapatkan ridha Allah Ar-Rahman. Sedangkan banyak dari kita ketika berbicara, maka itu untuk izun nufus, memuliakan diri kita sendiri. Wa talabid dunya. Dan karena mencari dunia, wa ridhal khalqi, dan karena mendapatkan ridha dan pujian manusia. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, berkualitas dan tidaknya satu ucapan itu dipengaruhi oleh kualitas si pengucap. Maka kalimat yang sama ini ketika diucapkan oleh si A demikian berkesan, diucapkan oleh si B biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja di hati para pendengar. Apa sebabnya? Di antara faktornya adalah kualitas si pengucap. Kualitas si pengucap. Niatnya dalam berkata-kata, maksudnya dengan perkataannya, itu menentukan berkesan dan tidaknya satu ucapan. Apakah itu sekedar masuk ke telinga ataukah merasuk ke dalam hati. Kemudian dari Nadir bin Sumail, beliau mengatakan, ghala al-ghaz al-ghazu fi mawdi'in, satu ketika kain sutra itu mahal di satu tempat. Karena idza ghala hunaka, yang jika barang-barang itu mahal di tempat tersebut, otomatis akan mahal di daerah Basrah. Wa kana Yunus bin Ubaid, dan ada seorang ulama yang namanya Yunus bin Ubaid, pekerjaan beliau, profesi beliau adalah ghazaz, adalah penjual kain. Di antaranya adalah kain sutra. Fa'alima bidzalika, maka beliau mengetahui hal tersebut, mahalnya barang, fastara min rajulin, maka dia beli kain dari seorang, atau dia beri mataan satu barang dari seseorang dengan harga 30 ribu dirham. Falam makana ba'da dalik, maka kemudian setelah itu, qala li sahibihi, dia berkata kepada kawannya, yaitu nampaknya kepada si penjual, apakah engkau mengetahui bahasanya barang itu telah mahal di tempat tersebut, kada wa kada, harganya sekian-sekian. Dan nampaknya beliau beli kain tersebut di Basrah. Yang harusnya Basrah itu ikut mahal. Kalau di sana sudah mahal, harusnya kemudian ini ikut mahal. Maka si penjual ternyata mengatakan, saya tidak tahu kalau di sana sudah mahal. Kalau di sana mahal, harusnya di sini mahal. Saya tidak tahu kalau di sana sudah mahal. Katanya, kata beliau, kata si penjual kain, seandainya tahu, aku tahu kalau di sana sudah mahal, aku enggak akan jual barangku. Maka Yunus bin Ubaid mengatakan, haluma ilayya mali, kembalikan padaku uangku. Wa khud malaka, dan ambil ini barangmu. Faradda alaihi ats-tsalatsina al-alf, maka kemudian dia pun mengembalikan 30 ribu dirham yang merupakan uangnya Yunus bin Ubaid. Maka ini di antara akhlak mulia, contoh akhlak mulia seorang muslim, seorang ulama, Yunus bin Ubaid, dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ya, demikian juga mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara Nabi memerintahkan wa nushin li kulli muslim, dan menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Maka Yunus bin Ubaid beli satu barang di Basrah. Yang Basrah itu kaedahnya kalau di tempat A mahal, Basrah harus ikut mahal. Maka dia beli masih dalam harga yang murah. Yang harganya ketika itu dia beli dalam harga 30 ribu dirham. Yang itu adalah murah untuk kain sutra ketika itu. Harusnya lebih dari itu. Di sana boleh jadi sudah 50 ribu. Di sini harusnya kejual 50 ribu. Di Basrah harusnya kejual 50 ribu. Nah, ini cuma beli 30 ribu dirham. Nah, setelah Yunus bin Ubaid beli, maka kemudian dia ngobrol sama si pemilik barang. Tahu enggak kalau di daerah A barang-barang sudah mahal? Enggak tahu. Enggak tahu kalau sudah mahal. Ya, kalau saya tahu kalau sudah mahal, saya enggak akan lepas dengan harga segitu. Ya, harusnya bahkan nanti saya tunggu nanti naiknya seberapa. Ya, mentok-mentok, setelah itu baru dia kan jual barangnya. Ya, maka mendengar demikianlah yang dia katakan, maka kemudian Yunus bin Ubaid mengembalikan barangnya. Oh, kalau gitu engkau menyesal, sedih, karena terlanjur jual barang ini, barangnya saya kembalikan, tolong uangnya pulangkan kembali. Ini wa nushin li kulli muslim. Ya, sebagaimana perkataan Jarir bin Abdullah, bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat aku, wa nushin li kulli muslim, untuk menginginkan kebaikan setiap muslim. Untuk tidak ada, dan di antara bentuk kebaikan untuk kepada setiap muslim adalah tidak membuat sedih seorang muslim. Ini ternyata jual belinya kemarin membuat dia sedih. Ya sudah, kalau itu membuatmu sedih, ini saya kembalikan barangnya, dan saya minta kembali uangnya. Maka ini bentuk as-sidqu, apa adanya dalam bermuamalah, dalam berjual beli. Satu akhlak tentu, yang akhlak semacam ini tentu hanya tinggal ada di kertas saja, yang tidak mungkin, atau kemudian sangat sulit akan kita jumpai adanya manusia-manusia istimewa semacam ini. Sudah beli, terlanjur beli dengan harga murah, padahal harusnya harganya sudah naik, ya sudah dikembalikan. Karena penjualnya sedih, kenapa ngelepas dalam harga yang murah? Karena tidak tahu info kalau sudah terjadi perubahan harga. Diatkan dari Bisr bahasanya, an-naukila lahu disampaikan kepadanya, alatu hadis, tidakkah engkau menyampaikan hadis, tidakkah engkau menyampaikan pengajian? Maka Bisr mengatakan, sebenarnya saya ingin berbicara, saya ingin menyampaikan. Namun ketika aku menginginkan sesuatu, malah aku kemudian tinggalkan karena khawatir riya, karena khawatir kondisi hati. Ya. Kemudian dari Fudail ibn Iyad, Fudail ibn Iyad memberikan nasihat, ya miskin, wahai orang yang sangat patut dikasihani. Anta musi'un wa tar anaka muhsinun. Anda beranggapan bahasanya Anda adalah orang yang saleh. Orang yang anta musi'un, Anda sebenarnya adalah orang yang jelek, jelek amalnya, jelek kelakuannya. Namun Anda memandang diri Anda sendiri bahasanya Anda adalah orang yang bagus, orang yang saleh. Orang yang bagus dalam beramal. Wa anta jahilun wa tar anaka alim. Sebenarnya engkau adalah orang yang bodoh, namun Anda beranggapan bahasanya Anda adalah orang yang berilmu. Anda ini pelit, namun Anda beranggapan bahasanya Anda ini orang yang dermawan. Anda ini dungu, namun Anda beranggapan bahasanya Anda adalah orang yang berakal. Ajaluka qasir wa amaluka tawil. Ajalmu demikian dekat, namun angan-anganmu demikian panjang. Kemudian Az-Zahabi mengomentari perkataan Fudail bin Iyad dengan mengatakan, ay wallahi sadaqa. Demi Allah benar apa yang dikatakan Fudail bin Iyad. Anda zalim dan Anda mengatakan Anda adalah orang yang terzalimi. Anda memakan yang haram, namun Anda beranggapan bahasanya Anda orang yang warak dan hati-hati. Anda fasik, orang yang banyak melakukan maksiat, namun Anda beranggapan bahasanya Anda adalah adil. Adalah orang yang bagus agamanya, yang bersih dari kemaksiatan. Wa talibul ilmi lidunya wa tar'annaka tatlubuhu lillah. Realitanya Anda mencari ilmu karena dunia dan pujian manusia, dan Anda beranggapan bahasanya Anda mencarinya karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail bin Iyad kemudian Adz-Dzahabi memberikan nasihat, banyak orang itu berbaik sangka kepada dirinya sendiri, berbaik sangka kepada dirinya sendiri dan suka berburuk sangka kepada orang lain. Untuk dirinya sendiri yang dia berikan adalah kesan-kesan yang positif, kesolehan, sudah merasa kemudian berhijrah, padahal masih jalan di tempat. Sudah kemudian anak pengajian, padahal ngantuan. Kayak gitu merasa anak pengajian, padahal ngantuan di pengajian. Merasa kemudian berbaik sangka pada dirinya sendiri. Merasa sudah beramal, sudah kemudian banyak berbuat, padahal masih jalan di tempat atau bahkan malah mundur ke belakang. Maka demikianlah keadaan banyak manusia. Ila man rahimallah. Demikian berbaik sangka pada dirinya sendiri dan seringkali suka berburuk sangka kepada orang lain. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.